Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحمد أزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini tanggalnya tanggal 29. Ini jadi ini malam terakhir dari Rajab ataupun sudah Rajab, Allahu a'lam. Ya. Kalau di ini masih tanggal 29. 29 Rajab 1442 Hijriah atau tanggal 13 Maret 2021. Yang takkidnya adalah besok sudah Sya'ban. Dan itu adalah bulan yang di mana Allah Azza Jal memberikan banyak faedah di bulan tersebut, yaitu disebutkan di antara dari sekian banyak fadilah utamaannya, ya itu adalah at-targhib fi shaumi Sya'ban, anjuran untuk puasa pada bulan Sya'ban. Karena qalat Aisyah radhiyallahu anha ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu akthara siyaman minhu fi Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu beliau menggenapkan puasa satu bulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat atau belum pernah melihat yang paling banyak puasanya dari satu bulan itu sebagaimana yang ada di dalam Sya'ban. Itu Nabi SAW itu paling banyak puasa sunnahnya pada bulan Sya'ban. Qala Rasulullah SAW, tadi hadisnya diriwayat Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah SAW, dzalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, yang demikian itu adalah bulan yang manusia banyak lalai di dalamnya. Sya'ban lalai. Yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan. Wa wa syarfu syahr, itu adalah bulan turfa'u fil amal. Di dalam bulan tersebut diangkat di dalamnya semua amalan kepada Rabb seluruh sekalian alam. Dan aku menginginkan, aku suka ketika diangkat amalanku itu aku dalam keadaan puasa. Karena Nabi SAW yasumu akthar ayyam Sya'ban. Fa wa syarrun turfa'u fil amal wa yaghfulun nasu an. Nabi SAW itu paling banyak puasa pada hari-hari bulan Sya'ban. Dan ini adalah hari di mana diangkatnya di dalam bulan tersebut. Ya, ini adalah bulan di mana diangkatnya semua amalan. Wa yaghfulun nasu an. Dan manusia itu lalai terhadap hal tersebut. Amma hadis idan tasofa Sya'ban fala tasumu, sedangkan Hadis Nabi SAW tentang hadis diriwayatkan Abu Dawud. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, idan tasofa sya'ban fala tasumu. Apabila sudah setengah sya'ban, maka jangan berpuasa sunnah. Jangan berpuasa sunnah. Fahuwa mahmulun ala man lam yakun lahu adatan ala shaum. Ini dimungkinkan berlakunya hanya bagi orang yang tidak terbiasa punya kebiasaan puasa sunnah. Paham sampai sini? Au yud'ifuhu shaum. Atau kalau dia puasa, dia akan menjadi lemah. Fa innahu yumsiku an siyam idan tasofa sya'ban. Maka hendaknya setelah 15 sya'ban, dia enggak boleh puasa lagi. 1 sampai 15 bagi orang yang setiap bulannya jarang-jarang puasa, kadang iya, kadang enggak, kadang atau enggak sama sekali, enggak pernah sama sekali. Dan sya'ban itu pengen dia itu puasa banyak, maka setelah tanggal 15 sya'ban enggak boleh puasa lagi. Puasa sunnah. Kalau dia masih punya utang Ramadan, masih punya uang utang qadha atau kafarat atau nazar, enggak ada masalah. Kapan saja. Paham sampai sini? Au nah. Dia tahu kok liyataqawwa ala siyami Ramadan. Ini untuk menguatkan posisinya dia persiapan pada bulan Ramadan. Jadi kalau 15 itu persiapan untuk 1 bulan. Ini juga penting tentang bagaimana Nabi SAW itu memberikan ancang-ancang, Mas. Antum itu buffering untuk persiapan. Karena Ramadan itu betul-betul bulan yang tidak boleh kita itu melalaikan sama sekali. Full, Mas, fokus di situ. Karena bensinnya kita di situ sedang diisi. Ya. Karena para ulama menyebutkan kaitannya bulan Ramadan itu seperti menepi kendaraannya di Kasah Petrol, di tempat SPBU, untuk ngisi bensinnya full, kemudian bergerak lagi. Nanti bulan Ramadan tahun berikutnya seperti itu. Karena kita pun tidak bisa mengenyangkan ibadah dan memfulkan ibadah ya sebagaimana di bulan Ramadan. Semoga Allah Azza Jal itu memudahkan kita untuk merasakan bulan Ramadan ini dan kita bisa memaksimalkan dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Azza Jal. Nah, kita balik ke kajian kita dari kitab Syarah Manthumah Al-Baikuniyah Mustalah Hadis. Nah, ini kita sampai di bait yang ke-10. Jadi nadhan yang disampaikan oleh Imam Al-Baikuni. Meninggal tahun berapa Imam Al-Baikuni? 1080. Ayo, Hasan. 6. Kita lanjutkan. Qala muallif rahimahullah. Nah, musalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi anba'ani al-fata. Anba'ani al-fata. Hadis musalsal. Ya. Musalsal. Ini artinya apa? Katakanlah. Ma ala wasfin ata. Ia adalah datang dengan satu sifat. Mislu seperti contohnya amma wallahi amba'anil fata. Ketahuilah demi Allah telah memberitahukan kepadaku seorang pemuda. Apa maksudnya di situ? Jadi musalsalun. Musalsalun ini adalah kul, katakanlah ma ala wasfin ata. Ma ala wasfin ata. Ia adalah yang datang dengan satu sifat. Dia yang datang dengan satu sifat. Seperti apa? Seperti amma wallahi amba'anil fata. Seperti contohnya, ketahuilah demi Allah telah memberitahukan kepadaku seorang pemuda. Nah, qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di sini, wa min aqsamil hadithi aidan al-musalsalu. Wa hadha huwa al-qismu ats-tsaminu fi an-nadhmi wa huwa ismun maf'ulun min salsalatin. Min salsalatin. Idza rabatahu fi salsalatin. Hadha fil lughati. Hadha fil lughati. Paham sampai sini? Nah. Jadi ana ulangi. Ana ulangi. Wa min aqsamil hadithi, qala syarih rahimahullah, wa min aqsamil hadithi ini, wa min aqsamil hadithi aidan juga al-musalsal, wa hadha huwa al-qismu ats-tsaminu fi an-nadhmi wa huwa ismu maf'ulin min salsalihi. Ini nah. Ini. Jadi di situ disebutkan ya. Wa min aqsamil hadithi, termasuk pembagian hadis juga al-musalsal. Itu apa? Hadis musalsal. Wa hadha huwal qismu ats-tsaminu. Ini adalah pembagian yang ke-8, Mas. Ini nomornya kita 10, tapi pembagian yang disebutkan tentang hadis ini apa? Baru ke-8. Fi nadhmi, dalam bait nadham ini. Jadi ini mustalah hadis dibikin seperti sajak-sajak syair. Wa huwa ismu maf'ulin min salsalahi. Atau di sini min salsalah, ya, salsalah atau salsalatin. Ini kalau misalnya mau diganti. Nah. Jadi kayak misalnya musalsal itu adalah serial, Mas. Beruntun. Ber episode-episode musalsal namanya. Nah. Jadi kalau ingin disebutkan secara bahasa, ya, musalsal itu jamaknya musalsalatun. Musalsalatun. Ya. Ini ism maf'ul min salsalah. Jadi kalau di sini sebutannya apa? Min salsalahu. Ya. Jadi musalsalu minal ahadith ma tatabba'u fihi irwat ila Rasulillah SAW ala halin wahidatin. Ya. Kayak musalsal ini misalnya apa? Antum pernah lihat aflam musalsal? Film seri. Seri. Sinetron. Alhamdulillah. Itu aflan salsalah. Ini dari musalsal. Kemudian juga makanya sebutan kalau disebutkan musalsalun tilfiziyuniyun itu filmun yuqaddamu ala halaqatin. Ya. Jadi serial televisi maksudnya adalah film-film yang di situ ada serial-serial tersendiri. Ya, bersambung. Naudzubillah min dzalik. Dulu kalau kecilnya anak yang paling lama itu apa? Osin. Rasanya asin. Osin. Kalau sekarang jadi drakor, naudzubillah. Allahu musta'an. Ya, makanya antum lihat sebutannya jadi ini untuk logika kita. Antum lihat tadi yang kata-kata musalsal yang ada di situ, diceritakan di situ. Ya, kalau dulu ceritanya Osin itu ya, ana enggak suka sinetron Indonesia ya. Tapi waktu itu karena waktu kecilnya ngelihatnya Osin. Itu punya keadaannya satu, menceritakan tentang sosok satu. Makanya kalau di sinetron di Indonesia mesti ada lakone ono musuhe, ono penjahate. Ada protagonis, ada yang antagonis. Ya, ada yang gini kan, ada yang antagonis, ada protagonis. Dan ini hanya rata-rata semua musalsal itu. Iki musuhe ndi? Lakone ndi? Dulu kalau misalnya kita pas kecilnya antum mungkin enggak ngikutin zamannya ana. Ya ini bapak-bapak kita yang tahu. Dulu kalau misalnya serial itu harus lihat televisi tanggane itu kan, terus lihat ndi musuhe ndi? Lakone ndi? Nanyanya itu aja. Dan itu kondisinya sama. Setiap model-model yang seperti itu, musalsal yang ada serial itu cuma menentukan tentang itu. Mana yang musuh, mana yang lakone. Sekarang idza rabatahu fi silsilatin. Itu kalau diikat dengan apa? Rantai, silsilah. Jadi wamin nah, hada fil lughah tu. Ini dalam secara bahasa. Jadi ana ulangi. Ana ulangi. Wa min aqsamil hadis aidan, termasuk bagian-bagian dari pembagian hadis ini adalah pembagian hadis ini yaitu musalsal. Hadis al-musalsal. Ini adalah bagian yang kedelapan dari nadzam yaitu al-musalsal. Hadis musalsal. Adalah isim maf'ul dari kata salsalah. Salsalah. Ya. Dari salsalah. Jadi artinya adalah salsalahu. Idza rabatahu fi salsalatin. Apabila itu diikat ke rantai. Ini adalah hadza fil lughah. Ini adalah secara bahasa. Nah, sekarang ada pertanyaan buat antum. Kalau ini sebutannya ketujuh, kedelapan, tujuh sebelumnya itu apa saja? Sebutin yuk. Mas Kowi. Ketek-ketek. Hah? Katah. Ayo katah wong tujuh kok. Mas Her. Mas Pek. Pak Jari. Sohi. Ayo. Ya. Allahumma barik. Ahsantum. Ya. Padahal itu harusnya antum tulis di situ. Antum tulis buku antum, ya. Itu tujuh bagian sebelumnya, ya, tujuh bagian sebelumnya itu adalah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, marfu, maqtu', musnad, dan muttasil. Makanya kalau misalnya antum sudah dapat yang baru, jangan lupa kulitnya, mas. Tujuh itu kulitnya. Sekarang kita bahas dalamannya. Paham gak di sini? Ini thariqah kita belajar. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, jangan lupakan yang lama. Mas Furqan, ya, itu teori keberhasilan. Kalau antum mendapatkan yang baru, jangan lupakan yang lama. Ya. Under deal, mas, under deal. Nah, wa fil istilahi, adapun secara istilah sekarang, huwa alladhi ittafaqa fihi ar-ruwatu fa naqaluhu bi sighatin muayyanatin aw halin muayyanatin. Wa fil istilah, makanya sering disebutkan apa, secara lughah dan secara istilah. Itu kaitannya dengan apa? Agar tidak ada pembiasan pemahaman. Antum harus paham tentang definisi yang diinginkan oleh mu'alif itu yang bagaimana toh. Nah, kalau sudah selesai kita memahaminya tentang makna dari suatu istilah, maka diharapkan kita menjadi lebih paham lagi, tidak membias dengan apa yang terkadang kita memahaminya secara abstrak saja. Ketika untuk mengutarakan secara verbal, bahasa tulisan atau bahasa ucapan, kita enggak mampu. Kayak contohnya apa misalnya? Arti Islam itu apa loh? Wah, Islam itu ya gini. Yang satunya tanya-tanya semua. Tapi kalau orang faham tentang Islam itu dari apa? Aslama yuslimu. Pasrah, mas. Makanya harusnya sebagai seorang muslim itu pasrah. Tapi bukan orangnya suka pasrahan. Pasrah maksudnya di sini dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau sudah terjadi, ya, kita mensyukuri, kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita mengikhlaskan bahwa itu yang terbaik buat kita. Itu namanya apa? Pasrah. Tidak ngoyoworo, mas. Itu orang muslim itu seperti itu harus. Nah, sekarang kita balik lagi. Wa fi istilahi, dalam secara istilah, huwalladzi ittafaqa fihi ruwatu, suatu hadis yang dia itu ittafaqa, disepakati, fihi di dalamnya, ar-ruwatu, para perawinya. Jadi para hadis yang para perawinya bersepakat padanya, para periwayatnya bersepakat padanya. Jadi antum lihat rawi, ai alladhi yarwi bihi, itu orang yang meriwayatkan. Jadi suatu hadis yang para perawinya atau periwayatnya bersepakat padanya. Panaqaluhu bisighatin muayyanatin, mereka menukil hadis tersebut dengan satu bentuk, ya, satu bentuk tertentu. Satu bentuk atau satu lafaz tertentu. Au halin muayyanatin, atau keadaan tertentu. Jadi bentuknya tertentu, sighahnya tertentu, atau keadaannya tertentu. Paham enggak di sini? Nah, yakni maksudnya di sini yakni anna ruwata ittafaqu fihi ala wasfin muayyanin imma wasful adai aw wasfu halir rawi aw ghairu dhalika. Yaitu anna ruwata, bahwasanya para perawinya ittafaqu, para perawinya telah bersepakat ala wasfin muayyanin, bersepakat pada hadis tersebut dengan satu sifat tertentu, satu sifat tertentu. Imma wasful ada, baik sifat wasful ada, sifat penyampaiannya, sifatnya penyampaian, atau au wasfu halir rawi, atau sifat keadaan perawinya, au ghairu dhalika, atau selain itu. Paham sama di sini? Nah, wal musalsalu min mabahithis sanadi wal matni jami'an li anna tasalsula qad yakunu fihima aw fi ahadihima dunal akhar aw fi ahadihima dunal akhar. Jadi maksudnya wal musalsal, dalam masalah musalsal, hadis musalsal ini termasuk apa? Min mabahithis sanadi wal matni jami'an, termasuk pembahasan seputar sanad sekaligus matan, termasuk pembahasan seputar sanad sekaligus matan. Nah, ana mau tanya kepada antum, perbedaannya sanad dan matan itu apa yo? Nah, ini di sini ada Mas Sugiharto yang satu dan dua. Gak tahu, ini kita mau mengucapkannya dengan bahasa Sunda, Mas Sugiharta, atau pakai lajah Jowo, Mas Sugiharto. Ayo, yuk, masuk yang depan. Pembuat. Masuk yang di belakang, Mas Anggoro, Allah mubarik. Ayo, dan pujuk boleh juga, Allah mubarik. Jadi sanad itu adalah, ya, itu adalah rantai dari riwayatan, sedangkan matan itu adalah redaksi isi dari hadis tersebut. Nah, itu antum harus paham bedanya matan dan sanad. Nah di sini jelaskan wal musalsalu min mabahithis sanati wal matni jami'an. Musalsal ini adalah pembahasan seputar sanad dan matan sekaligus, jami'an sekaligus. Maksudnya apa? Tentang silsilah, tentang rantai periwayatan, dan juga redaksi hadis itu. Tentang rantai periwayatan hadis dan juga redaksi dari suatu hadis. Li'anna tasalsula qad yakunu fihima. Karena apa? Musalsal itu bisa terjadi pada kedua hal tersebut. Yaitu sanad dan matan. Ya. Tasalsula. Jadi tasalsula itu berantainya. Tasalsul keberantaian. Ya, tasalsul keberantaian itu bisa terjadi pada kedua hal tersebut, yaitu sanad dan matan. Au fi ahadihima, atau salah satu padanya, salah satu darinya. Ya, salah satu darinya tidak ada pada yang lainnya. Dunan akhar, tanpa ada yang lainnya. Misalnya, hanya sanad saja tanpa matan, atau matan saja tanpa sanad. Itu bisa dibahas dalam hadis apa? Hadis al-musalsal. Nah, sekarang kita membahas, setelah tahu tentang definisi, kita harusnya tahu apa sih faedahnya ketika kita mengetahui tentang hadis musalsal. Ya. Wa faedatul musalsali huwa, faedahnya hadis al-musalsal itu apa? Huwa tanbihu. Huwa tanbihu ala anna rawi qad dhabata ar-riwayata. Walidhalika amsilatun kathiratun minha hadithu Mu'adin bin Jabal radil anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu inni uhibbuka fala tad'anna an taqula dubura kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Antum lihat ini tentang hadis ini, Mas. Hadis yang agung, yang semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita untuk setiap kali selesai sholat kita melaksanakan, kita mengamalkan sunnah ini. Karena berapa banyak kita tahu tapi jarang kita lakukan. Kita tahu tapi terkadang susu, buru-buru, tergesa-gesa, sehingga syaitan pun menginginkan untuk kita itu skip-skip, ya, tidak melakukan sunnah ini. Tidak melakukan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya orang itu bisa melakukan berbagai macam ibadah itu tidak lain karena taufik kemudahan dari Allah Azza Wajalla. Maka tanpa kita berdoa kepada Allah Azza Wajalla kita nggak bisa. Sekarang muntak manduk, ngerti, faham, dan tambah ngantuk. Bagi yang ngantuk ya, makanya kita doakan. Semoga Allah menambahkan antum semangat semua. Jadi kalau misalnya ya, kita faham tapi belum tentu kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya, maka kita minta Allah, doa Allahumma faqihni fid din, Allahumma faqihna fid dinina. Ya Allah, faqihkanlah. Faqih itu artinya apa? Mengetahui ilmunya dan dia pun bisa mengamalkannya. Paham sih? Bukan hanya sekedar faqih alim, tapi faqih alim wa apa? Faqih kitabiq. Faqih juga dalam hal pelaksanaannya. Dan itu susah. Illa ma rahimallah. Nah, sekarang faedahnya. Faedatul musalsali huwa at-tanbihu anna rawi qad dhabata ar-riwayata wa lidhalika amsalatun katsiratun. Faedah musalsal, faedah dari mempelajari hadis musalsal itu apa? Tahu hadis musalsal, antum faedahnya apa? Nah, ini faedahnya dari hadis musalsal adalah at-tanbihu ala anna rawi qad dhabata ar-riwayata. memberitahukan bahwa sang perawi itu terkadang ya betul-betul bukan terkadang di sini an-narawi bahwasanya seorang perawi betul-betul qad dabata, dia itu telah menguasai ar-riwayata, menguasai apa? Riwayat, periwayatan hadis. Walidzalika, dan yang demikian ya amsilatun katsiratun, banyak contohnya untuk masalah ini, banyak contohnya ya, di antaranya adalah hadis minha, di antaranya adalah hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal. Nah, sekarang pertanyaan, Mu'adz bin Jabal meninggal tahun berapa, Pak? Pak Buang? Tuh. Mu'adz bin Jabal. Belum meroja'ah. Kalau Pak Buang tadi meroja'ah, sudah baca buku kecilnya beliau. Ada gak, Pak? Mu'adz bin Jabal, tahun berapa Buang wafatnya? Pak Hasan, 18. Ditulis, Mas, wafiat ulama penting, Mas. Ayo, 18. Mu'adz bin Jabal meninggal tahun 18. Mu'adz bin Jabal. Bukan kuat, kalau kuat beliau itu yang paling ujung. Ya. Dan alhamdulillah dari sahabat Nabi SAW itu tidak ada yang namanya ad-dhaif. Ya, makanya sebenarnya itu enggak boleh manggil namanya itu ad-dhaif. Karena Nabi SAW itu la taqul qabusat nafsi, walakin kudu lakisat nafsi. Hanya karena protes. Kalau misalnya mengatakan dhaiful iman enggak masalah. Ad-dhaif maksudnya ad-dhaif yang mana nih, Mas? Dhaif apanya di sini? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Jangan kalian mengatakan apa? Qabusat nafsi. Aku itu adalah sejelek-jeleknya orang. Atau sekotor-kotornya orang. Atau sehina-hinanya orang. Walakin kunu, namun katakanlah oleh kalian, lakisat nafsi. Aku itu orang yang sering terpleset oleh godaan syaitan. Paham-paham disini? Paham, Mas? Ya, ganti ya, Mas, akunnya, Mas. Ya. Jangan kasih nama akun ad-dhaif. Ya, ana yang protes, ya. Afwan. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ini contohnya banyak sekali. Contohnya hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepadanya, inni uhibbuka. Tuh, Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung menghenyakkan, menurunkan egonya sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai kepala, sebagai pembesar. Mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, inni uhibbuka. Allahu Akbar. Kira-kira antum kalau di seperti itu kan bagaimana? Karena saat itu masih ingat Ramadan 2006 di Abu Dhabi, anak ketemu sama orang dari Syria. Setiap hari ketika sholat traweh, ketemu dengan anak dan jejer anak. Aneh itu. Karena kita pengennya di soft pertama, makanya datangnya paling awal. Bila lokasi kemudahan. Dan ketika 10 hari terakhir Ramadan itu dia bilang, ya akhi, inu hibuka. Karena mak celek gitu. Karena belum nikah saat itu soalnya, 2006. Wah ini, jangan-jangan. Ya. Karena orang Indonesia kan belum pernah ada orang mengatakan, ya akhi, aku cinta kepadamu. Wih, iki. Ya. Jadi, ana waktu itu persuasinya masih persuasi yang negatif, bukan sesuai dengan walaupun di situ kemudian ana bawa ke makna yang positif. Tapi saat itu ketika diomongin seperti itu, ana kikuk aja. Yuk piye? Ya ana jawabnya, maksudnya dalam hati ana yuk piye? Maksudnya ana jawab apa itu saat itu? Kemudian ya, tapi saat itu kemudian hari berikutnya ketika dia mengucapkan itu lagi, ada bilang ahbakalladzi ahbabtani fi, atau ahbakalladzi ahbabtinilah. Jadi dari situ tentang proklamasi cinta itu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang kata-kata inni uhibbuka, ya. Ketika mengatakan bahwasanya ketika Nabi SAW itu duduk-duduk bersama para sahabatnya, saat itu ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah inni uhibbu, hal alimtahu? Qala la, fa'alimhu annaka ya annaka tuhibbuhu. Wa di situ dijelaskan bahasanya, ini kaitannya orang tadi kemudian menyebutkan kepada orang yang dicintainya, wahin ini uhibbu, kemudian dijawab ahabbakalladzi ahbabtanilah. Nah, dan di situ cinta itu bukan kemudian birahi, mas ya, awas ya, ya apalagi yang baru nikah itu ngomongannya itu aja, bukan itu mas. Nikah di sini, kok nikah, cinta ya mas. Cinta di sini itu kaitannya dengan kita itu mencintai ketika dia itu takwa kepada Allah azza wajal, ya, dan kita menjadi benci ketika dia itu jauh dari Allah azza wajal. Itu adalah inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Itu di situ. Sebagaimana ketika misalnya antum melihat orang-orang yang soleh, masyaikh kita, asatid kita kibar, itu ketika kita datang ke sana melihat wajahnya, kita jadi senang. Kita menjadi iman kita menjadi seolah-olah di-upgrade. Beng, alhamdulillah saya ketemu Ustaz Fulan. Itu merasakan ada setelahnya pengaruh positif. Jadi kalau magnet itu sekelilingnya mesti ada daya tarik. Daya tarik dari orang-orang yang soleh itu menjadikan orang-orang sekelilingnya menjadi positif semua. Kena induksi. Magnetnya itu kena memberikan induksi yang positif. Ini yang sering disebutkan bahasanya, ketika orang itu bergaul dengan orang yang soleh, maka dia mengharapkan kesolehannya. Sebagaimana kemarin Anas sebutkan. Kenapa ibunya Anas, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, kemudian ibunya Mu'ad bin Jabal, kemudian ibunya Abdullah bin Abbas, kemudian ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun ini ibunya Abu Hurairah beda ya. Tadi yang Anas sebutkan yang tiga awal, ibunya Anas, ibunya Abdullah bin Mas'ud, dan ibunya Abdullah bin Abbas, itu menginginkan agar anak-anaknya itu apa? Berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama di sini adalah tentang Anas dan Mu'ad bin Jabal. Ibunya menginginkan agar anak-anaknya mereka berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar diharapkan anak-anaknya terimbas dengan kesolehan, kebaikan dan akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Makanya ketika misalnya salah satu yang disebutkan faidah penting, ketika orang itu menginginkan dia mendapatkan bi'ah solehah, ya, lingkungan yang baik, yang soleh, solehah, maka di situ diinginkan adalah dia dekat dengan orang-orang soleh. Dan semoga nanti Allah Azza wa Jalla memudahkan kita, itu kita kumpul semuanya satu komunitas di sana dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga pentingnya ketika saat itu Abdullah siapa? Allah musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Abdullah bin Ummi Maktum ketika berkata, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yadulluni ilal masjid. Hal alayya rukhsah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal sami'ta al-adhan? Qala bala. Fa'ajib. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Abdullah bin Ummi Maktum itu menyatakan, wahai Rasulullah, aku tidak punya orang yang menghantarku untuk pergi ke masjid. Di mana Abdullah bin Maktum itu adalah orang yang buta. Hal alaiya rukhsah? Apakah bagiku itu ada rukhsah untuk tidak mendatangi masjid? Jadi Nabi SAW menjawabnya apa? Hasamital adzan. Apakah engkau itu mendengar adzan? Bala, dijawab oleh Abdullah bin Maktum, aku mendengar. Fa ajib, maka jawablah. Bukan mengatakan alaika an ta'ti bil masjid, bukan. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Fa ajib. Penuhlah panggilannya. Ya, datanglah masjid. Dan ini menunjukkan apa? Orang bisa berada di dekat masjid itu barokah. Kenapa? Karena masjid tempatnya orang-orang yang berkeinginan untuk taqarrub ila Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu berkaitan dengan apa, Mas? Tempat. Tempat yang terbaik adalah masjid. Itu harus dijekati. Begitu juga orang. Begitu juga orang. Karena apa? Tentang hadis, ar-rajulu ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka lihatlah siapa menjadi temannya. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Ini hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Ukama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitannya dengan apa, Mas? Ada tempat yang terbaik, ada orang yang terbaik. Untuk menjadikan apa? Untuk menjadikan kita menjadi soleh. Kalau tempat, maka pilihlah tempat bi'ah, lingkungan yang dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan masjid. Kalau mencari teman, maka carilah teman-teman yang soleh. Paham saya ini? Kalau untuk ahwat, teman-teman yang soleha. Jangan teman-teman yang apa? Asal membuat senang. Tapi ketika giliran susah, giliran kita down, itu tidak mengajak kepada kebaikan. Itu teman yang semu. Wassalamualaikum. Salah satu cirinya adalah apa? Orang-orang yang munafik, naudzubillah min dzalik, kita semuanya punya, pasti punya bibit-bibit nifak itu ada. Tapi ketika kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita dihindarkan. Tapi ciri yang sekarang bisa kelihatan nyata dari orang-orang munafik itu adalah apa? Orang yang merokok, Mas. Orang yang merokok. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang masih seperti itu. Kaum muslimin yang masih seperti itu, didoakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka, kepada dholatul muslimin, pada orang-orang yang masih tersesat seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kata-kata inni uhibbuka. Ya, inni uhibbuka. Fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin. Yaitu jangan pernah engkau lupa tinggalkan untuk berdoa setiap akhir sholat. Disebutkan oleh para ulama, dubura kulli sholatin ay ba'da salam. Ar-rajih, yang rajih, dubura, ya. Karena apa? Dubura itu diambil dari dubur. Ya. Lalu dubur ini sebelah tilal. Ngarep mau buri lah. Dubur. Belakang. San. Ya. Maka arti dubura itu artinya di belakang sholat. Setelah selesainya sholat. Paham? Itu yang rajih. Jadi bukan di akhir sholat, tapi setelah salam. Karena selesainya sholat itu diakhiri dengan salam. Sehingga di sini setelah selesai salam itu ya mengucapkan istighfar, kemudian boleh mengucapkan doa ini. Allahumma ya Allah a'inni. A'inni berikanlah pertolongan kepadaku ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Untuk senantiasa berzikir kepadamu, mengingatmu. Wa syukrika, dan untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk senantiasa baik dalam beribadah kepadamu. Ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan doa, Mas. Orang yang bisa mengucapkan doa ini pun harus minta doa kepada Allah Azza wa Jalla. Harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dia bisa senantiasa berdoa seperti ini. Ketika dia mudawamah, ya, mudawan di dawam terus menerus melakukan doa ini, tentunya Allah akan memberikan kemudahan untuk apa? Dilakukan terus menerus. Tapi kalau kita tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita itu enggak bisa, Mas. Antum sekarang contohnya, pokoknya Ustaz, saya akan ikut kajian, semangat Ustaz, semangat. Itu kenyataan. Karena apa? Kejadiannya adalah syaitan itu tidak akan menjadikan antum itu 100% dapat faedah dari kajian kecuali antum minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika antum duduk kajian ilmu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma faqqini fiddin, ya Allah, Allah. Jadi jangan sampai apa? Nanti sibukkan dengan rasa kantuk, kemudian rasa capek, atau antum sibuk dengan HP, atau antum sibuk dengan urusan utang, ya, atau urusan-urusan dunia yang lainnya, dagangannya belum laku, storannya belum diselesaikan, dan yang lain. Nasallahu alaihi wasallam. Semakin antum itu mengikhlaskan niat untuk menghadiri majlis ilmu, karena Allah Azza wa Jalla, saat ketika antum duduk di majlis itu antum merasakan ketenangan, tidak mikir yang lainnya, Mas. Kecuali berharap pada Allah Azza wa Jalla agar difahamkan dengan apa yang diajarkan dalam kajian tersebut. Coba. Dan nanti hasil akhirnya apa, Mas? Setelah kajian itu antum merasakan lega, roha. Dan kalau misalnya antum bandingkan, tidak ada pekerjaan yang lebih menyamankan hati dan raga dibandingkan dengan pekerjaan menuntut ilmu syar'i. Itu yang diucapkan oleh Shalih Al-Masarifidullah. Semoga Allah Azza memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, kita lanjutkan. Ya. Wa husni ibadatika. Ini tentang hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan oleh Syalbani dalam Katul Masabih. Kemudian kita lanjutkan. Siapa yang belum hafal doa ini? Allahumma a'ini 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah hafal semua? Itu ada tes, Mas, tes. Ketemu lagi, Mas. Doanya, Mas. Pansat belum, enggak apa-apa. Afan sekali enggak apa-apa. Afan dua kali pun enggak apa-apa. Afan tiga kali enggak masalah. Afan empat kali kebangetan. Harus sering-sering didoakan. Nah, kita lanjutkan. Faqad tasalsala hadzal haditsu wa sara kullu rawin idza arada an yuhaditsa bihi ghairahu qala liman yuhaditsuhu hadzal jumlata inni uhibbuka fala tad'anna an taqula al haditsu. Nah. Sudah antum lihat? Faqad tasalsala hadzal haditsu. Ya, sungguh hadis ini telah bertasalsul, berantai. Wasara kullu rawin, dan masing-masing perawinya, idza arada an yuhaditha bihi ghairahu, apabila menginginkan untuk menyampaikan hadis tersebut kepada selainnya, qala liman yuhadithu hadil jumlata. Ya, ia berkata dengan kalimat tersebut kepada yang ia sampaikan. Ya, itu inni uhibbuka, sungguh aku mencintaimu. Fala tada'anna an taqula, jangan kau lupakan untuk berdoa. Itu al-hadis. Nah, sehingga di sini sudah disepakati ketika menyampaikan hadis ini dengan apa? Satu kalimat yang sama. Itu inni uhibbuka. Ya. Jadi qala liman yuhadditsu hadil jumlah, artinya di sini ia berkata dengan kalimat tersebut. Ya, yuhadditsu hadil jumlah. Kemudian fahada musalsalun li'anna arwata ittafaqu fihi ala hadil jumlata. Maka ini adalah hadis musalsal. Ya, ini adalah musalsal. Kenapa? Karena para perawinya bersepakat dalam hadis tersebut di atas kalimat ini. Paham sih? Begitu juga wa kadzalika. Ya. Wa kadzalika Lau qala haddathani ala al-ghada'i thumma inna hadha ar-rawiya haddatha alladhi tahtahu wa huwa ala al-ghada'i wahwa ala ghadai faqala haddathani fulanun ala al-ghadai qala haddathani ala al-ghadai haddathani fulanun ala al-ghadai qala haddathani fulanun ala al-ghadai fa nusammi hadha musalsalan. Lianna ruwata ittafaqu fihi ala halin wahidatin fa adaw wahum alal ghadai. Jadi di sini kaitannya wakadhalika, dan demikian juga tentang apabila seorang perawi berkata haddatsani 'ala al-ghada, ia telah menceritakanku kepadaku tatkala makan siang. Apa di situ ada bentuknya, Pak? Makan siangnya. 'Ala al-ghada. Al-ghada ini makan siang, Mas. Makan malam apa? Asya. Makan pagi iftar. Atau suh. Nah, makanya disebutkan di sini faqala haddatsani, ya, law qala haddatsani 'ala al-ghada, Ia telah menceritakan kepadaku tatkala makan siang. Tsumma inna hadha rawi haddatsa alladhi tahtahu. Kemudian rawi tadi menyampaikan hadis itu kepada orang yang berada di bawahnya. Itu maksudnya apa? Pada gurunya lagi. Jadi gurunya itu kan ke bawah, bukan ke atas, Mas. Jadi kalau misalnya ini di atas ini Imam Bukhari, ya, gurunya Imam Bukhari, Bukhari, terus itu terakhirnya nanti sahabat. Maksudnya seperti itu. Paham? Sehingga di sini haddatsani haddatsa alladhi tahtahu wa huwa 'ala al-ghada. Kemudian dia pun menceritakan hadis tersebut dalam keadaan ia pun sedang makan siang. Faqal, maka dia berkata, haddatsani fulanun 'ala al-ghada'i. Telah menceritakan kepadaku fulan tatkala makan siang. Kemudian qala, ya. Ia berkata lagi, ya haddatsani fulanun 'ala al-ghada. Fulan telah menyampaikan kepadaku tatkala makan siang. Kemudian lanjut lagi, qala haddatsani fulanun 'ala al-ghada. Ya. Ia berkata lagi fulan yang terakhirnya itu tadi mengatakan apa? Fulan telah menyampaikan kepadaku tatkala makan siang. Ya, makan siang menjadi bentuk dari kondisi masing-masing perawi yang meriwayatkan hadis tersebut satu. Ya. Kemudian fanusammi hadza musalsalan. Lalu kita sebut ini adalah namanya apa? Musalsal, berantai dengan satu kondisi yang sama. Li'anna ruwata, karena para perawinya ittafaqu fihi, mereka bersepakat di dalamnya ala halin wahidatin, terhadap kondisinya satu, yaitu apa? Fa'adaw wahum alal ghada, dan mereka menyampaikan tatkala makan siang. Ya. Kalau misalnya sekarang apa? Fa'adaw wahum ala naum, kira-kira gimana? Menyampaikan dalam keadaan tidur, nanti lindur, gak mungkin terjadi. Orang tidur tidak bisa menyampaikan sebagaimana. Makanya, antum kalau tidak mau rugi, minta kepada Allah Azza Jal. Jangan sampai ketika kajian ngantuk, Mas. Baik, minta kepada Allah Azza Jal. Bukan karena ana, atau bukan karena ana dicerkat-cerkit untuk biar antum tetap bangun. Ya. Bukan. Ya, hatta misalnya ana pun cerkat-cerkit kasih kopi atau raup kopi atau yang lainnya pun gak akan bisa. Tetap capek kondisinya. Tapi kalau minta kepada Allah Azza Jal, pasti dimudahkan. Pasti. Baik. Nah, kita lanjutkan. Maka itu dinamakan apa? Musalsalan. Ya, musalsalan. Tapi kalau misalnya antum setiap kajian itu mesti ngantuk, maka antum ngajinya asal-asalan. Baik. Dan ngaji yang asal-asalan mau berapa tahun pun gak akan bisa memberikan pengaruh. Asal-asalan, maaf. Makanya konsekuensi ketika kita semakin ngaji, semakin semangat dalam kajian, itu bisa merubah akhlak kita, kelembutan kita, omongan kita. Itu banyak sekali. Ya, makanya karena akhlak itu ada dua. Akhlak yang warisan aslinya, tabi'iyah, dan kasbi, yang bisa diusahakan, dilatih lagi, dipertajam terus. Kita lanjutkan. Li'anna ruwata ittafaqu fihi 'ala halin wahidatin fa adawahum 'ala al-ghada. Karena para perawinya bersepakat terhadap satu kondisi yang sama, yaitu ketika menyampaikan hadis itu mereka dalam keadaan makan siang. Nah, wa kadzalika, demikian juga idza tafaqa ruwatu ala sighatin muayyanatin min al-ada'i bihaitsu annahum, ya, bihaitsu annahum kullahum qalu anba'ani fulanun qala ila nihayati sanadi fa innana nusammi hadha aidan musalsalan li ittifaqi ruwati ala sighatin muayyanin wa hiya anba'ani. Ya. Nah, sehingga di situ ini karena litifak kiroati ala sigotin ini bukan muayyanin, harusnya muayyan nanti yang di buku antum sudah benar kan? Karena kalau kemudian sifat mausufnya beda, maka itu jadi bermasalah. Muayyanatin. Itu dibenarkan di sini, Mas. Ini bukan muayyanin, tapi muayyanatin. Paham sampai sini? Nah, ini juga manusia yang mengetik pun salah. Manusia, sama. Ketika kita kajian, mungkin terkadang kita ngantuk. Wajar. Tapi kalau setiap kajian ngantuk, itu kurang wajar. Anda tidak mengatakan tidak wajar, kurang wajar. Diperhalus sedikit, kurang wajar. Anda tidak mengatakan juga kurang ajar ya, kurang wajar. Coba didengarkan baik-baik, kurang wajar. Bukan tidak wajar, ataupun wajar, enggak. Itu disebutkan kurang wajar. Wahya amba'ani. Ana ulangi. Wa kadzalika idza tafaqqa ruwatu 'ala sighatin muayyanatin min al-ada'i bihaitsu annahum ya bihaitsu annahum kullahum qalu amba'ani fulanun qala amba'ani fulanun qala amba'ani fulan ila nihayatis sanadi. Fa'innana nusammi hada aidan musalsalan litifak ya litifakir ruwati ala sighatin muayyanatin wahya amba'ani. Demikian juga apabila para perawi itu bersepakat dengan satu sighat, Mas. Sighat itu apa, Mas? Sighat lafaz yang memberikan deskripsi tertentu, yaitu sighat muayyanatin, lafaz yang sudah ditentukan minal ada dalam hal penyampaian bihaitsu annahum kulluhum qalu annahum kullahum qalu sungguhnya mereka itu seluruhnya mereka mengatakan apa amba'ani fulanum telah mengabarkan telah menceritakan ya telah menyampaikan kepadaku fulanum. Kemudian fulan tadi mengatakan lagi qala amba'ani fulanun telah menyampaikan kepadaku fulan qala amba'ani fulan telah menyampaikan kepadaku fulan ila nihayatis sanad sampai sanad yang terakhir Mas. Fa innana nusammi maka ya kita menamakan hada menamakan yang ini aidan musalsalan. Itu apa? Musalsalan. Jadi kalau tadi itu adalah keadaannya tertentu, sekarang apa? Pakai sigot tertentu. Jadi ada dua. Makanya itu sebutannya musalsalan. Litifaki ruwati ala sigotin muayyanatin. Karena sepakatan para perawi untuk menggunakan satu apa? Satu lafad yang sepakati bersama. Yaitu apa? Amba'an. Apa? Amba'ani. Telah menyampaikan kepadaku. Nah. Ini waktunya sudah khalas. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang insyaallah binillah naktafi bihadil qudrah. Allahumma shalli wa sallim.